Anak baru, masih abu-abu. Cium tangan dulu sini sama babe baru. Kalau ragu, jangan pernah maju. Abang-abangan siaga kalau perlu. Tur di jalur, yang penting aman. Slur, peace, love, and respect kayak slang plur. Main harus cantik, jangan sampai hancur. Nyali cetek, lo harus gue pur. Komo kurang, kayak kawat perang. Jangan banyak gaya kalau belum jadi orang. Anti narkoba, hormat orang tua. Jangan sampai mabok, cukup tipsi aja. Kalau disenggol, gue cuk setau. Kayak wahis law, tetap slow. Kalau pengen gabung, jangan bikin kacau. Gara-gara lo masih gue pantau. Masih gue pantau. Masih gue pantau. Masih gue pantau. Gara-gara lo bos, masih gue pantau. Lo masih target pantau. Lo masih target pantau. Lo masih target pantau. Lo masih target pantau. Cewek manis kopi susu cappuccino. Skillin cantik suan nine misterio. Gue pantau doi. Malu-malu pas udah kenal doi. Halu-halu-halu. Lahir bukan Maret tapi hyper. Dilirik dikit langsung caper. Nongkrong tetep pantau. Gak baper kalau gak tahan hilang aja Casper. Di kantor mesti tetep pantau. Ada yang gak suka siapa tahu. Mereka pengen lau jatuh berat. Shout out untuk semua penjilat. Masih gue pantau. Masih gue pantau. Masih gue pantau. Gara-gara lo bos. Masih gue pantau. Masih gue pantau. Masih gue pantau. Masih gue pantau. Gara-gara lo bos. Masih gue pantau.